Hadis selanjutnya adalah wa anhu wa an Abi Sa'id radallahu anhuma, dari Abu Hurairah plus sekalian Abu Sa'id al-Khudri radallahu anhuma, keduanya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha rajulu ahlahu min al-laili, jika seorang laki-laki itu membangunkan keluarganya di waktu malam, fasallaya, lantas keduanya sholat, atau dia kemudian sholat dua rakaat jami'an dengan berjamaah, kutiba fi dzakirina wa dzakirat, maka dia akan, suami istri tersebut akan tercatat menjadi bagian dari orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nawawi mengatakan bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Penjelasannya dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah sekaligus sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jika seorang membangunkan keluarganya. Keluarganya di sini artinya tidak hanya terbatas istrinya, istri, anak, bahkan termasuk kerabat. Kemudian minal laili, di waktu malam, yaitu di akhir malam, di tengah malam. Maka di sini kita jumpai bahasanya di antara perbuatan yang dianjurkan, amal yang dianjurkan adalah seorang suami, seorang laki-laki di rumahnya memerintahkan penghuni rumah, baik itu istri, anak, atau ada kerabat yang ikut tinggal di situ untuk melakukan ibadah-ibadah yang nilainya sunnah. Jika ibadah yang nilainya sunnah semacam sholat malam itu mendapatkan porsi perhatian demikian besar, maka ibadah yang wajib sholat subuhnya dan sholat-sholat yang lain tentu harus lebih diperhatikan. Lantas dia, jika seorang laki-laki membangunkan keluarganya di waktu malam, kemudian keduanya sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri, namun masing-masing sholat malam, maka akan tercatat fi dzakirina wa dzakirat, termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah yang Allah puji, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat, dan laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud orang-orang yang banyak mengingat Allah adalah orang yang terus-menerus berzikir mengingat Allah dengan lisan, dengan lidah, dan dengan hati di setiap waktu dan tempat. Terutama zikir-zikir yang memang ada pasangan khususnya, semacam zikir pagi, zikir petang setelah selesai salat fardu dan yang lain. Ya, kemudian di hadis ini kita jumpai adanya pahala yang didapatkan oleh seorang laki-laki karena membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Dan dia pun telah memberikan contoh dengan mengerjakan salat. Ya, dia memberikan contoh mengerjakan sholat dan dia membangunkan keluarganya. Pahalanya dan keutamanya didapatkan sawaun as-sholat hiya aula, baik yang dibangunkan itu ikut sholat ataupun tidak ikut sholat. Ya, karena Nabi cuma menyampaikan tentu jelas ada keutamaan dan pahala karena itu bagian dari mengajak pada kebaikan, dan seorang itu mendapatkan pahala mengajak kebaikan. Orang yang mendapatkan pahala karena mengajak kebaikan tidak disyaratkan orang yang diajak mengikuti ajakannya. Kalau yang diajak mengikuti ajakannya, ganjarannya lebih besar lagi. Tapi untuk dapat pahala mengajak orang pada kebaikan adalah sekedar mengajak, ya, meskipun tidak ada respon positif dari orang yang diajak. Dan adalah di antara sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya untuk salat malam. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Ibunda Aisyah untuk membangunkannya supaya mengerjakan salat witir. Maka Nabi mencontohkan salat sampai hampir selesai, tinggal witir, maka beliau bangunkan istrinya. Demikian juga orang-orang soleh terdahulu. Mereka pun orang-orang soleh terdahulu yang merupakan para teladan dalam kebaikan. Mereka memberikan contoh membangunkan keluarga, membangunkan orang-orang yang kita punya otoritas di dalamnya, karena ini rumah-rumah milik si laki-laki, milik si suami. Maka semua orang yang ada di rumah tersebut, dia punya otoritas atas mereka. Dibangunkan, diajak untuk mengerjakan sholat malam. Dan lebih-lebih lagi sholat yang wajib. Kita jumpai ada perkataan sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shalu raka'ataini fi dzulmil lail." Kerjakanlah sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Kerjakanlah sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Ya, meskipun hanya witir 3 rakaat atau cuma sekedar sholat genap 2 rakaat. Dan 2 rakaat itu tidak lama. Ya, tidak sampai standar sholat kita tidak sampai 5 menit. Itu 2 rakaat sudah selesai. Kata beliau, kerjakanlah sholat malam. Sekedar meskipun hanya sekedar 2 rakaat fi dzulmil lail, kerjakan itu di tengah gelapnya malam. Li dzulmatil kuburi, untuk menerangi gelapnya kubur. Untuk supaya gelapnya kubur itu jadi terang. Maka beliau sampaikan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi di sini, bahwasanya pada asalnya alam kubur itu gelap. Dan amal soleh lah yang meneranginya. Dan di antara amal soleh yang penting, yang efektif untuk membuat alam kubur itu terang adalah sholat malam. Meskipun sholat malam minimalis, 2 rakaat kata beliau. Bagaimanakah kalau lebih dari itu? Tentu lebih terang lagi. Kalau sholat 2 rakaat saja sudah menghilangkan gelapnya, gelapnya di alam kubur, maka lebih dari itu tentu suasananya bisa lebih indah lagi. Kemudian ada Al-Fudhal bin Iyad, seorang yang saleh yang sangat sering kita baca. Kita jumpai kisah-kisah beliau kalau kita baca buku-buku tentang hati, tentang amal saleh. Beliau mengatakan, aku bertemu dengan sejumlah orang, kenal dengan sejumlah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat gelapnya malam kok lama tidur. Maka beliau katakan, aku kenal sejumlah orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang pernah aku jumpai, mereka punya hal yang unik. Mereka punya rasa malu sama Allah. Rasa malunya bukan karena maksiat, karena bermaksiat melanggar apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau menerjang apa yang Allah larang. Uniknya rasa malunya adalah karena kelamaan tidur. Malu sama Allah, ini kok tidurnya lama. Tidurnya lama. Tadi tidur, sekarang tidur lagi. Nanti pun tidur lagi. Pengajian pun juga tidur juga. Kayaknya waktu tidur itu kurang. Pas sholat pun sambil ngantuk-ngantuk. Pengajian pulas tidurnya. Maka ada sejumlah orang-orang soleh yang malu. Kalau ternyata terlalu banyak bolak-balik tidur. Bolak-balik tidur, kebanyakan tidur, malu. Malunya sama Allah. Kalau sebagian kita bolak-balik tidur itu malu, namun malu sama manusia. Malunya sama manusia. Dipeliri ini bolak-balik tidur. Nanti tidur. Pagi habis subuh tidur. Ini habis zuhur tidur. Habis asar kelitaan tidur. Habis maghrib ikut pengajian sambil tidur, habis isya ikut pengajian juga sambil tidur, nanti pulang tidur lagi. Nah. Ya, sebagian kita malunya sama manusia. Kali ini kan unik nih. Kata Fadl bin Iyad, saya kenal sejumlah orang-orang saleh yang mereka malu karena terlalu banyak tidur, yaitu terlalu banyak tidur di waktu malam. Innama huwa 'alal jambi. Mereka cuma tidur miring ke kanan. Orang yang dikenal oleh sejumlah orang yang dikenal oleh Al-Fudail bin Iyad. Fa idza taharraqa qala. Jika kemudian karena tidur miring ke kanan boleh jadi tidak pulas, kemudian ketika badannya bergerak, maka kemudian orang soleh yang dijumpai oleh Al-Fudail bin Iyad mengatakan, laisa hada laka. Kalau sudah badannya bergerak, itu sudah bukan lagi jatahmu. Kumi khudi hafdaki minal akhirah. Sekarang, ambillah bagianmu untuk kepentingan akhirat. Sudah cukup untuk jatah dunianya. Ya, kemudian ada kisah wanita salihah di masa silam. Hina tazawaja rayah al-qassi imra'atan fabana biha. Maka ada seorang di masa silam namanya Rayah al-Qassi. Dia nikah dengan seorang perempuan, lantas malam pertama dengan istrinya. Falamma asbaha, tatkala pagi tiba habis malam pertama, qomat ila ajiniha. Sang istri ini meskipun pengantin baru tidak malas-malasan. Dia langsung aktivitas di dapur sebagaimana biasanya. Ya, dia ngurusi adonan rotinya, yaitu dan adonan roti di sini artinya makanan pokoknya. Maka sudah kemudian beraktivitas biasa, ngeliwat nanak nasi dan teman-temannya. Faqala la nadarta ila imra'atin takfika hada. Maka suaminya mengatakan, karena mungkin baru malam pertama atau baru hari-hari pertama, seandainya engkau lihat ada mungkin ada perempuan yang bisa jadi pembantu, bisa ngurusi hal-hal semacam ini, sehingga ini masih bulan madu enggak kemudian ngurusi kayak gitu, namun lebih dekat-dekat sama suami gitu. Maka sang istri mengatakan, innama tazawwaju rayah walam arani tazawwaju jabbaron anida. Dia mengatakan, aku menikah dengan Royah, seorang lelaki yang baik, bukan seorang lelaki yang saklek, terlalu mendikti, dan terlalu keras kepala. Namun yang jadi pokok kisah adalah, falamma kana al-lail nama liyakhtabiroha. Ketika malam hari berikutnya, maka sang suami Rayah al-Qassi tidur. Dan tujuannya adalah untuk mengetes istrinya. Faqamat al-layla thumma nadatsu. Maka istrinya cuma tidak tidur, bahkan dia berdiri salat. Dan dia panggil suaminya. Dia panggil suaminya. Ayo bangun wahai suamiku. Maka suaminya mengatakan, ya aku bangun namun tidak bangun. Ngomong, ya aku bangun namun tidak bangun. Faqamat ar-rabu al-akhir. Maka kemudian seperempat malam berikutnya, dipanggil lagi, maka sang istri manggil lagi suaminya. Bangunkan lagi suaminya. Wahai suamiku, ayo bangun. Maka suaminya mengatakan, aku bangun, namun dia tidak bangun. Di seperempat malam selanjutnya, berarti seperempat malam yang ketiga, istrinya membangunkan suaminya dan mengatakan, ayo bangun. Fakal, ya aku mu, ya saya bangun. Fakalat, kemudian istrinya mengatakan, telah berlalu banyak waktu malam. Waktu malam telah banyak berlalu. Wa askara al-muhsinun, orang-orang yang serius beribadah, mereka telah menyiapkan diri. Wa antan na'im, sedangkan kamu cuma lelap tidur saja. Maka kemudian sang istri mengatakan, ya syairi man rarani bika ya raya. Dia mengatakan, duh, ya, andai aku, siapa ya yang membuat aku terkecoh sehingga mau nikah sama raya. Ya, kukira orang soleh, laki-laki soleh, ternyata bolak-balik tidur isi malamnya. Ini saya terkecoh, saya kira nikah dengan laki-laki soleh yang rajin ibadah, ternyata ini lelaki yang rajin tidur. Qal wa qamat ar-rubu al-baqi. Di seperempat malam yang keempat pun dia masih, wanita ini masih salat. Maka kita jumpai contoh istri membangunkan suaminya. Contoh istri membangunkan suaminya untuk salat malam. Dan dia merasa dia salah pilih. Ketika ternyata bolak-balik dia bangunkan suaminya, diajak sholat, tidak sholat-sholat. Ini salah pilih. Ini dia pilih lelaki yang baik, yang dia kira rajin ibadah, rajin sholat malam, ternyata ini, rajinnya rajin tidur. Kemudian ada seorang istri dari Habib Al-Ajmi bin Muhammad. Dia bangun di satu malam dan suaminya masih terlelap tidur. Lantas istrinya membangunkan suaminya ketika waktu sahur. Sambil mengatakan, "Qum ya rajul. Bangun wahai suamiku, faqad dhahabal lail wa ja'a an-nahar." Ini sudah waktu menjelang subuh, waktu malam sudah berlalu, waktu pagi sudah mendekat. Di hadapanmu ada jalan yang jauh dan bekal yang pas-pasan. Dan rombongan orang-orang saleh telah berjalan. Dan kita masih jalan di tempat di sini. Ya, maka kita jumpai di sini contoh nasihat seorang istri yang menasihati suaminya, mengajak suaminya untuk sholat malam. Kemudian maka kembali kepada redaksi hadis. Maka di sini kita jumpai pelajaran. Motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk adanya tolong-menolong dalam kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, di antara contoh kebaikan adalah salat malam. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, atau kita baca di Bahjatun Nadhirin. Nih, kalau di Bahjatun Nadhirin, Syaikh Salim Al-Hilali disampaikan kandungan hadis ini, anjuran mengajak istri dan anak-anak untuk mengerjakan sholat malam. Maka idealnya yang bangunkan suami. Ini yang Nabi sebut suami. Idza aiqadha rajulu, jika seorang laki-laki membangunkan keluarganya. Nih. Maka ini suami yang ideal. Ini suami yang ideal nyontoi sholat malam dan ngajak istrinya sholat malam. Meskipun seringkali yang terjadi terbalik. Yang rajin sholat malam istrinya. Padahal lebih capek istrinya daripada suaminya. Kemudian yang bari limar ayurabi ahla baitiha ala ta'ah. Sepatutnya seorang laki-laki itu mendidik anggota keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas berat laki-laki itu mendidik. Itu tugas yang paling berat. Kalau cuma ngasih duit, ngasih nafkah, gampang. Tugas berat laki-laki yang paling berat itu mendidik. Mendidik keluarganya, anak dan istrinya. Dan mendidik beda dengan sekedar mengajar. Sekedar berteori. Mendidik, ngasih contoh. Sudah tidak bosan untuk ngajak. Karena kata kunci pendidikan itu tidak bosan. Tidak bosan untuk ngajak. Mendidik anak untuk sholat, apa hakikatnya? Enggak bosan ngajak untuk sholat. Mendidik anak untuk makan dengan cara yang benar, pakai tangan kanan dan seterusnya, hakikatnya adalah tidak bosan, cerewet, diulangi dan diulangi. Ya, maka di sini Nabi contohkan selayaknya ini loh laki-laki yang baik. Ini loh laki-laki yang baik, bangunkan keluarganya, anak istrinya untuk sholat malam. Jika untuk masalah sholat malam saja demikian, dioprak-oprak, dan yang oprak-oprak adalah suami, apalagi sholat yang lain, sholat subuhnya, sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Kemudian hadis ini dalil bolehnya sholat malam berjamaah, terutama suami istri. Ini terutama suami istri, dan kemarin telah kita baca Nabi sholat malam berjamaah dengan Hudzaifah dan yang lainnya. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian ngantuk saat sholat, maka hendaknya dia tidur sampai hilang darinya rasa kantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena jika seorang itu sholat dalam keadaan terkantuk-kantuk, maka boleh jadi dia ingin memohon ampun kepada Allah, ternyata dia mencaci maki dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka di hadis ini kita jumlahi pelajaran. Ya, di sini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Nabi kasihan dengan sebagian umatnya yang sholat sambil terkantuk-kantuk. Sudah, maka Nabi katakan, ya, kalau sholat sambil terkantuk-kantuk, tidur saja. Tidur saja. Nih. Kalau sholat sambil terkantuk-kantuk, ya, maka ke kamar saja tidur. Ke kamar saja tidur. Demikian juga kalau pengajian kok isinya cuma ngantuk-ngantuk. Nah, misalnya pengajian kok isinya ngantuk-ngantuk. Nah, ya, lebih baik pulang, tidur. Tidur kan, tidur sambil duduk kan enggak enak. Tidur sambil berbaring bisa lebih nikmat, ya. Jangan, tidak perlu harus memaksakan diri, ya. Tapi sebenarnya perlu mengkondisikan diri, gitu. Nanti kira-kira kalau pergi ngaji ngantuk, wah, ya, saya tak persiapan tidur dulu, ya. Nanti pas ngajinya enggak ngantuk, ya. Maka ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasihan lihat umatnya, ada umatnya yang sholat sambil terkantuk-kantuk. Nabi katakan, aduh kok masakit timen, ya sudahlah. Daripada sholat sambil terkantuk-kantuk, sudah, hentikan aja sholatnya, pergi ke kamar tidur dulu. Kalau hilang ngantuknya sudah hilang, istirahatnya sudah cukup, okay, nanti bisa dilanjut ibadahnya. Ya, maka pelajaran dari hadis ini kita jumpai betapa besarnya kasih sayang Nabi pada kita umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kasih sayang Nabi adalah Nabi ngasih arahan untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik daripada terkantuk-kantuk berat, tidur saja. Tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, nanti setelah itu bisa lanjut ibadah. Ya, kemudian pelajaran yang lain di sini, Nabi di sini kita sebagaimana di hadis yang lain, Nabi melarang seorang untuk berlebihan dalam ibadah. Ya, menyusahkan dirinya dengan berlebihan untuk ibadah. Namun yang Nabi ajarkan berdasarkan perbuatan yang Nabi contohkan adalah kerjakan ibadah semaksimal kemampuan. Yang lebih dari maksimal kemampuan tidak perlu memaksakan diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih arahan secara umum berkenaan dengan pola yang terbaik dalam masalah ibadah. Ini terdapat hadis yang berikan kaidah model ibadah yang Nabi perintahkan. Gimana model ibadah yang Nabi perintahkan? Fal yusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya kalian itu sholat ketika kalian semangat. Hendaklah kerjakan sholat dalam keadaan semangat. Fa'idha fataro jika sangat tidak semangat. Falyarkut maka tidur saja. Maka hendaknya orang itu melihat keadaan dirinya. Kalau pas semangat, manfaatkan semangat. Perbanyak rokaat. Kalau kondisinya tidak semangat, bangun namun dengan agak ngantuk-ngantuk, sholat saja 2 rokaat. Habis itu lanjut tidur. Habis itu lanjut tidur. Jadi maka Nabi sampaikan jika seorang itu hendaknya seorang itu melakukan amal ibadah posisinya posisi semangat, energik. Kalau posisinya kondisinya kondisi loyo dan itu bukan memang kebiasaan, lain kalau kebiasaan kita baru loyo terus kalau masalah ibadah lain ini. Ini kalau ini babnya beda, ini pemalas kali ini kan. Ini kita bicara kondisional. Ini naik turun. Ini kalau turun terus nyungsep nanti. Turun terus nyungsep. Ini kita bicara yang sedang kita bahas kondisi naik turun. Kadang ada waktu semangat, ada waktu tidak semangat. Maka Nabi sampaikan pas ketemu kondisi semangat, manfaatkan semangat. Manfaatkan semangat untuk memperbanyak amal. Memperbanyak sholat dan kegiatan yang lainnya. Nah, pas posisi turun, maka bersikap sesuai dengan kondisinya. Minimalis saja. Boleh jadi sholat 2 rakaat saja setelah itu istirahat. Ya, karena boleh jadi kondisinya capek, banyak kegiatan, bangun, meskipun sudah tidur namun belum cukup, jadi bangunnya masih bisa melek namun berat. Itu sholat 2 rakaat atau witir 3 rakaat, cuma 2 menit 3 menit, setelah itu tidur lagi. Maka dalam hadis ini terdapat arahan ketika kondisi capek. Kondisi orang itu pengin tidur, kondisi ngantuk yang dialami oleh orang yang mau mengerjakan sholat malam. Maka Nabi kasih arahan, arahannya apa? Istirahat. Istirahat, tidur saja sehingga kantuknya hilang. Karena jika seorang itu sholat dalam keadaan ngantuk berat, maka dia tidak tahu apa yang dia katakan. Kenapa? Karena kalah dengan kondisi badan yang memang capek. Dan memang badan punya hak untuk istirahat. Kalau capek seharian kerja, seharian beraktivitas banyak, kondisi udah tidur memang di awal malam namun bangunnya masih berat, maka tidur saja. Kemudian Nabi sampaikan apa alasannya kenapa disuruh istirahat, karena boleh jadi ketika sholat dalam keadaan ngantuk dan dalam keadaan ngantuk maka dia ingin memohon ampun kepada Allah. Namun yang keluar itu malah mencaci maki dirinya sendiri. Malah boleh jadi karena ada huruf yang kepotong, ada kemudian huruf yang hilang. Akhirnya malah mencaci maki diri sendiri. Dan kaidah tadi, kaidah yang Nabi sampaikan tadi, sholat itu ketika kondisi semangat. Kalau kondisinya tidak semangat, istirahat saja, tidur saja, kata Imam Nawawi, ini tidak khusus untuk sholat. Balwa amun fi jami' a'malil birri. Dan itu berlaku untuk semua amal kebaikan. Semua amal kebaikan. Maka ketika seorang lagi semangat. Lagi semangat. untuk zikir pagi petang, maka semua dibaca semua. Dari awal sampai akhir, semuanya zikirnya dibaca. Nanti kalau pas lagi banyak kesibukan, banyak kegiatan, pas aras-arasan, malas, ya, maka ulama mengatakan, orang itu telah tergolong zikir pagi dan petang, cukup dengan baca satu doa. Ya, cukup baca satu doa saja, saya ngambil satu yang pendek. Ya. Satu yang pendek, sudah habis itu saya berkegiatan yang lain. Ya, demikian juga ketika orang itu semangat untuk, pas lagi semangat untuk baca Al-Quran, semangat lagi baca Al-Quran, boleh jadi ya, dia tidak cukupkan diri dengan satu juz, dua juz, tiga juz, empat atau lima juz. Nanti kalau kemudian pas luyu, pas males, aras-arasan, maka di situ bisa kemudian kita cukupkan diri dengan kadar minimalis yang ingin kita patok. Kadar minimalis yang kita patok setengah juz misalnya. Ya sudah setengah juz saja. Jadi ini kaidah ya, yang Nabi sampaikan tentang masalah sholat itu tidak hanya berlaku untuk sholat. Namun untuk semua amal kebaikan. Semua amal kebaikan. Maka pas lagi semangat sedekah, ya sedekah yang banyak. Tiap hari sedekah yang banyak. Pas lagi muncul pelitnya, ya di situ kadar minimal yang kita pasang untuk diri kita. Saya pasang minimal sehari sedekah. Ini 2.000 rupiah misalnya. Ya sudah itu saja yang diambil. Nanti pas semangat, silakan manfaatkan semangat itu untuk kebaikan. Sebagaimana nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar mengatakan, "Inna li hadzal qulubi iqbalan wa idbaran." Karakter hati manusia, kata Umar bin Khattab, itu ada waktu-waktu peduli dan waktu-waktu cuek. Hati manusia, kata Umar bin Khattab, itu ada waktunya peduli dan ada waktunya cuek, ndablek. Dengan bahasa yang lainnya, yang namanya hati manusia kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang loyo. Fa'idha akbalat. Maka nasihat beliau, jika hatimu pas lagi semangat, kejumpai hatimu semangat, fakhudhuha bin nawafidi, maka semangatlah untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jangan mencukupkan diri dengan yang wajib. Kerjakan yang sunnah-sunnah. Wa idza adbarat, namun jika kondisi hati lagi aras-arasan untuk melakukan amal ibadah, maka gimana sikap kita terhadap diri kita sendiri? Fa'alzimuha al-fara'idah. Paksa hatimu untuk mentuntaskan amal yang wajib. Paksa hatimu untuk mentuntaskan amal yang wajib. Itu ketika pas luyu. Wajibnya jangan sampai out. Jangan sampai rusak. Jangan sampai terbengkalai. Pas semangat, ya sudah perbanyak. Yang bisa diperbanyak. Sebagaimana juga nasihat Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau katakan fatakhalil al-fataratu salikin ni amrun lazimu labudda minhu. Perjalanan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak harus diselingi. Bahasa kita diselingi dengan refreshing. Karena karakter hati manusia naik dan turun. Tidak mungkin diajak frekuensi tinggi terus. Pasti tidak boleh tidak ada ada sela-sela. Kemudian beliau katakan, famankana fataratuhi ila muqarabatin wa tasdidin. Siapa yang masa luyunya itu yang masih mendekati ideal, mendekati ideal atau bahkan masih kondisinya kondisi utama. Tidaklah kemudian dia keluar dari kewajiban. Kewajiban tidak dia tinggalkan. Dan tidaklah kondisi loyo tersebut memasukkannya ke dalam hal yang haram. Maka jika demikian keadaannya, kata Ibnu Al-Qayyim, rujialahu ayyauda khairan mimma kana. Maka diharapkan dia bisa kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karakter jiwa manusia tidak boleh tidak harus ada refreshingnya. Harus ada refreshingnya. Namun refreshingnya jangan kebanyakan. Malah jadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Ya mau kemudian boleh jadi kita tidak kemudian terus-menerus pengajian terus ya. Kadang futsal atau kemudian kues-kues atau apa. Non jangan kues terus gitu. Ngajinya sampai lupa gitu. Ngajinya sampai lupa. Kenapa? Sibuk kues. Sibuk kues. Pagi kues, sore kues, malam waduh capek kues. Maka ini ya berarti udah over gitu. Tapi adanya refreshing kegiatan yang lain, aktivitas yang lain, sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Jarang kita, kenapa? Karena jarang kita jumpai orang yang stabil, frekuensi tinggi terus. Meskipun memang ada yang demikian, namun itu tidak banyak. Maka beliau katakan ketika loyo, itu kok masih cukup ideal. Gimana cukup ideal itu? Yang wajib tidak dia tinggalkan, yang haram tidak dia kerjakan. Sekedar untuk refreshing saja. Sekedar untuk selingan saja. Maka diharapkan, kata Ibnu Qayyim, nanti dia akan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Ya, maka isi kandungan hadis ini, isi kandungannya adalah motivasi untuk pertengahan dalam ibadah, larangan berlebihan, dan terlalu memaksakan diri dalam beribadah. Ya, dan perintah untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan semangat. Ya, maka hendaknya seorang itu tidak membebani dirinya sendiri dengan sesuatu yang lebih dari kemampuannya. Hendaklah bersikap lembut dengan dirinya. Ya, hendaklah dia bermain cantik dengan dirinya. Nanti kalau terlalu ditekan, terlalu dipaksa, malah kemudian mutung. Sudahlah, enggak usah ibadah sama sekali. Kemudian isi yang lain dari hadis ini adalah wajibnya khusyuk dalam sholat. Dan di antara cara supaya untuk khusyuk dalam sholat, memperhatikan apa yang dibaca. Dan di antara kiatnya adalah sholatnya tidak dalam keadaan ngantuk berat. Dan perlu diketahui bahasanya berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini tidak berlaku secara mutlak. Ada batasannya. Ada batasannya. Batasannya adalah, dan hadis ini memang di sini dimasukkan di bab sholat malam karena hukum asalnya ini berkaitan dengan sholat malam. Namun dipahami oleh para ulama tidak hanya terbatas untuk sholat malam. Namun juga berlaku untuk, bahkan untuk sholat fardu. Maka jika orang mau mengerjakan sholat fardu dalam keadaan ngantuk berat, maka ini menjadi keadaan ngantuk berat sekali menjadi udzur untuk menunda pelaksanaan sholat yang wajib. Dan bisa jadi udzur untuk tidak berjamaah. Jika memang ngantuknya ngantuk berat sekali, itu bisa jadi udzur dengan syarat dia yakin ada sangkaan kuat kalau tidur tidak sampai waktunya berakhir. Kalau tidur tidak sampai waktunya berakhir. Kalau misalnya boleh jadi karena capek atau karena pulang safar yang melelahkan. Ada sebagian orang istirahat di pagi hari sebelum duhur. Jam 10 misalnya istirahat gitu. Nah, pas duhur itu dibangunkan. Dan itu berat sekali. Berat sekali, karena ternyata masih kurang karena dia pulang dari safar yang sangat melelahkan. Berat sekali. Maka kondisi yang berat sekali ini, apalagi waktu duhur waktunya cukup lapang, itu bisa jadi udzur untuk tidur saja dulu. Tidur saja dulu, nanti jam 1:30, 2 nanti bangun sudah lebih fresh untuk mengerjakan sholat. Maka kondisi ini bisa jadi udzur untuk mengakhirkan sholat dari awal waktunya, demikian juga untuk tidak berjamaah. Bagi laki-laki yang terkena kewajiban sholat berjamaah. Dengan syarat tidak ada kekhawatiran waktu sholat habis karena tidur. Jika ada kekhawatiran sholat habis, maka tidak boleh tidak harus. Tidak boleh tidak harus. Dia paksakan dirinya untuk sholat, dan sholatnya dengan sholat yang benar. Meskipun dia dalam keadaan ngantuk, pokoknya gimana? Mandi dulu kek atau apa kek supaya dia bisa sholat, habis itu silakan istirahat lagi. Jika dikhawatirkan, nanti jika tidur, bablas. Kenapa kok khawatir di rumah sendirian? Sehingga supaya tidak bablas, pakai alarm. Dan dia sudah tahu karakter dirinya, tidak peduli dengan alarm. Kalau alarm bunyi, ya bangun dimatikan, tidur lagi. Dia tahu karakter dirinya, demikian keadaan dirinya, dan dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Lain hanya kalau ada orang yang bisa dititipi dan dia orang yang amanah, tolong bangunkan saya. Ini waktu sholat tidak panjang, boleh jadi karena kecapean, habis maghrib ngantuk berat. Dan maghrib ke isya tidak panjang. Namun saya perlu tidur meski sekedar setengah jam atau lebih dari itu gitu. Ini ngantuk berat, nanti saya bisa sholat isya. Tidak kelewatan jamaahnya. Ada istri atau keluarga yang lain yang bisa dititipi pesan untuk bangunkan. Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian meskipun cuma dapat minimalis tidak masalah. Cuma dapat istirahat sebentar tidak masalah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis terakhir. Hadis terakhir di bab salat malam. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," jika salah satu kalian bangun di waktu malam, "fastajamal qur'anu ala lisanihi," maka baca Al-Qur'an itu demikian berat di lisannya. Demikian berat di lisannya. Baca Al-Fatihah kok tiba-tiba kok jadi surat Al-Ikhlas ya. Waduh, diulangi lagi Al-Fatihahnya. Diulangi lagi Al-Fatihahnya. Baca lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malah kemudian jadi ayat kursi misalnya. Diulangi lagi. Itu berat sekali. Jadi bisa terjadi saat kondisi ngantuk. Ngantuk berat, namun masih ada kesadaran. Itu baca Al-Fatihah enggak selesai-selesai. Kenapa? Kalau baca Al-Fatihah, lu kok malah jadi attahiyatulillah? Lu kok malah baca tasyahud? Ini mau baca rukun Al-Fatihah, malah baca surat yang lain. Berat. Maka jika demikian, falamnya derima yakul, sehingga dia tidak sadar dan dia tak tahu apa yang dia ucapkan. Maka kata Nabi, falyat toji'. Sudah istirahat saja. Tidur saja. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Penjelasannya. Di hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika salah satu kalian bangun di waktu malam untuk tahajud, lantas kesulitan baginya untuk baca Al-Quran. Kacau bacaannya. Pindah-pindah, loncat-loncat. Pindah-pindah, loncat-loncat. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dan itu demikian berat di lidahnya karena kantuk yang luar biasa. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ini Al-Quran ataukah zikir? Mau baca Al-Fatihah malah jadi bacaan tasyahud. Faliyat tajik artinya falyanam, maka hendaknya tidur saja. Sehingga artinya jika kantuk itu demikian luar biasa, yang menghalangi untuk bisa mengerti apa Al-Quran yang dibaca, ya sudah maka tidur saja. Kata Imam Nawawi, isi hadis ini perintah bagi orang yang ngantuk berat untuk tidur. Untuk melakukan hal yang menghilangkan ngantuknya. Tidur atau yang lain. Tidur atau mandi atau yang lain. Dan ini kata Imam Nawawi, amun fil laili wan nahar. Bersifat umum, Ya, baik malam ataupun siang. Ya, kemudian dari Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam, dia mengatakan ada seorang Bani Tamim berkata kepada ayah Kuwai Abu Usamah, ada satu kondisi yang aku tidak menjumpai ada pada diri kami. Ya, Allah sebutkan di Al-Quran, Allah puji kanu qalila minal layli ma yahja'un, mereka itu betapa sedikitnya tidur di waktu malam. Kata beliau, ini ada orang yang mengadu, mengeluhkan dirinya. Sedangkan kami sangat sedikit di waktu malam untuk bangun. Ayatnya mengatakan mereka sedikit tidur di waktu malam. Kondisi kami sedikit sekali bangun di waktu malam. Nah, kayaknya ini kita yang tanya ini ya. Wah, tanya sama ulama, keadaan kami demikian. Kebalikannya ayat. Ayatnya sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Keadaannya kami terbalik, sedikit sekali kami bangun di waktu malam. Maka faqala lahu abi radallahu anhu, maka ayahku Zaid bin Aslam, sahabat Nabi, mengatakan tuba liman raqada idza na'isa. Maka beliau menghibur dengan mengatakan sungguh beruntung orang yang milih tidur ketika ngantuk berat. Wattaqallaha idza staiqadha, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika bangun, jika dalam kondisi melek, dalam kondisi terjaga. Jika memang tidak ngantuk, Maka dia bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau juga ngantuk berat, maka dia memilih untuk lanjut tidur. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Bahkan beliau katakan tuba, sungguh beruntung. Dan di antara sebab penting kenapa orang itu tidak bisa bangun malam adalah maksiat yang kita kerjakan. Sebagaimana perkataan Al Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna rajula la yudhnibu dhanba fayahrumu bihi qiyamul laili. Sungguh ada seorang itu melakukan dosa dan gara-gara dosa tersebut dia dapat hukuman tidak bisa bangun malam. Ya, maka hukuman karena maksiat sebagaimana bolak-balik kami sampaikan tidak harus yang wah-wah. Tidak harus yang sangar-sangar. Mau sambil bledek, mau ketabrak bis atau mobil, dikejar orang gila ngamuk, nggak harus kayak gitu, nggak harus seperti itu. Hukuman karena maksiat itu diantara bentuknya kata Hasan Basri, nggak bisa bangun malam. Sudah alarm, sudah macam-macam, nggak mempan. Nah, itu diantara bentuk, kata beliau adalah diantara bentuk dampak maksiat. Ya. Kemudian ada kisah yang disampaikan oleh Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan, satu ketika saya menjadi tuan rumah dan yang jadi tamunya adalah Abu Hurairah. Dan itu selama satu minggu, 7 hari. Karena ada satu keperluan. Maka beliau katakan, beliau ceritakan tentang bagaimanakah keluarganya Abu Hurairah, sahabat Nabi. Maka beliau, istrinya dan budaknya itu giliran sholat malam sepertiga-sepertiga. Yang pertama sholat malam di sepertiga malam pertama si A, anggap saja budaknya. Sumayuki ruhada. Kemudian yang sudah sholat malam di sepertiga malam yang pertama bangunkan, anggap saja misalnya Abu Hurairah, budaknya bangunkan tuannya. Sudah gilirannya tuan, saya sudah. Sudah, ini giliran Anda. Sepertiga malam yang kedua. Setelah itu, dia bangunkan istrinya. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dilarangnya atau makruhnya sholat malam ketika seorang itu dalam keadaan ngantuk berat. Ya, ini ngantuk berat bukan karena kebiasaan, namun karena kondisi. Sakit atau capek atau kelelahan, pulang safar yang melelahkan, aktivitas yang berat sepanjang hari, yang itu bukan satu hal yang rutin namun kebetulan. Maka Salat dalam kondisi berat demikian satu hal yang makruh. Kenapa? Karena badan itu memiliki hak untuk diberikan. Fa'tikuladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada masing-masing yang punya hak-haknya masing-masing. Di antaranya hak badan untuk istirahat. Dan kandungan hadis ini adalah motivasi untuk mengerjakan sholat, terutama sholat malam, dan keadaan semangat, keadaan mampu. Sehingga faham dan menikmati apa yang dilakukan dan apa yang dibaca. Ya, demikian tiga hadis yang kita kaji sempatan malam hari ini. Dengan ini kita selesaikan hadis-hadis seputar sholat malam dari Riyadhus Salihin. Dan insyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab yang lain dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Riyadhus Salihin. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.